فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-66 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang Quraisy pada saat itu yang didakwai secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, dan kaummu telah mendustakan Al-Qur'an itu. Kaummu telah mendustakannya dengan berbagai macam tuduhan-tudingan bahwa Quran itu asatirul awwalin dan yang lainnya dari ucapan-ucapan mereka tentang Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Muhammad alaihi salatu wassalam. Intinya mereka menolak Al-Quran, tidak mau mendengarkannya. Mereka menjauh dan mengajak orang untuk jauh. Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu, melarang orang untuk mendengarkannya dan mereka pun menjauhkan diri dari mendengarnya. Wahual haq, padahal Al-Quran adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qul lastu alaikum biwakil, katakan wahai Rasul kepada mereka, lastu alaikum biwakil, aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga kalian. Baik. Yani memperhatikan gerak-gerik kalian, menguasai kalian. Bukan itu tugas para rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mubalig, wa ma 'alal rasul illa al-balagul mubin. Dan tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya. Ini tabligh-tabligur risalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh, suri teladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Baik, kullastu alaikum biwakil, bukan tanggung jawab rasul untuk senantiasa mengawasi kalian apa yang kalian lakukan, apa kalian berbuat ini atau berbuat itu bukan urusan para rasul, urusan masing-masing antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua diberi tanggung jawab. Rasul diberi tanggung jawab untuk menyampaikan risalah dan umat diberi tanggung jawab untuk menerima risalah tersebut. Dan semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab ini. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Baik. Yang diutus kepada mereka, yakni umat, setiap umat akan dimintai pertanggungjawabannya. "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawabkan apa tanggapan kalian atas dakwah rasul-rasul yang diutus kepada kalian? Dimintai pertanggungjawabannya. Barakallahu fikum. Wala nas'alanna mursalin, dan setiap nabi pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan tugas risalah yang Allah bebankan kepada para rasul ini. Subhanallah. Dan yakin sangat kita bahwa para rasul telah menyampaikan risalah yang diperintahkan untuk disampaikan. Yakin kita, barakallahu fikum. Subhanallah. Semuanya telah menyampaikan. Mereka addul amanah. Mereka telah menunaikan amanah. Waballaghur risalah. Dan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, bukan untuk menguntit senantiasa apa yang dilakukan oleh setiap orang. Bukan tugas para rasul, dan itu di luar kemampuan rasul. Baik. Yang menghitung-hitung apa yang kalian lakukan adalah tugas para malaikat. Tugas para malaikat yang senantiasa mencatat apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan dan meninggalkan sesuatu, itu termasuk perlakuan. Barakallahu fikum. Meninggalkan sesuatu adalah perlakuan. La haula illa billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'talun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, inilah perbuatan. Dan dengannya dilaknati, barakallahu fikum, orang kafir dari kalangan Bani Israel, karena mereka tidak melakukan ini. Dan itu dicap sebagai perbuatan, perbuatan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ulastu 'alaikum biwakil. Bukan tugas para rasul. Likulli naba'in mustaqar. Setiap berita itu ada pembuktiannya. Setiap berita ada pembuktiannya. Ada saatnya untuk dinyatakan inilah. Berita yang dulunya diberitakan, inilah saatnya. Inilah waktunya. Inilah kenyataannya. Ketika orang-orang yang dulunya diberitahukan tentang masalah hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, mereka tidak mengimaninya, mereka mengingkarinya. Maka ketika mereka berada di akhirat, di alam akhirat, dikatakanlah kepada mereka, hada yaumukum alladzi kuntum tukadzibun. Inilah hari yang dulunya kalian dustakan. Inilah hari yang dulunya kalian dustakan. Yang kalian tidak percaya. Inilah. Barakallahu fikum. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamu. Kalian akan mengetahui nantinya. La haula illa billah. Yang dengarnya jelas mana yang hak, mana yang batil. Mana yang muhiq, mana yang mubtil. Dari semua yang pernah terjadi akan ada saatnya nanti. Setelah kita masuk ke area pertanggungjawaban, nampaklah semuanya. Oh, ternyata si fulan salah. Ternyata si fulan benar. Karena semua akan dihakimi ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihakimi ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang terzalimi. Wasawfa ta'lamun, dan niscaya kalian akan mengetahui nantinya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah duduk bersama dengan ahlul ahwa. Allah mengatakan, wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina, Taib. Kalau kalian melihat orang-orang musyrikin, kufar, munafikin, fasaqah yakhuduna bi ayatina, masuk tenggelam pada ayat-ayat kami dalam bentuk istihza, barakallahu bikum, wassukhriyah, memperolok-olok, mengejek, menyelewengkan artinya, dan berbagai macam bentuk-bentuk kemungkaran yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Kalau kalian melihat orang-orang yang seperti ini, yakhuduna bi ayatina fa'arid anhu, berpaling dari mereka. Jangan duduk di situ. Jangan duduk. Karena ini adalah syubhat. Dan syubhat itu sangatlah kuat, sementara hati ini lemah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Al-qulubu dha'ifah wa syubhu khattafah. Hati ini sangat lemah dan syubhat ini sangat menyambar. Kuat. Boleh jadi ketika seorang satu kali saja duduk bersama dengan ahlul ahwa, dengan syubhat yang dia beberkan, dalam kondisi dia tidak memiliki pondasi yang kuat, dia bisa berubah dalam satu kali majelis. Sahih. Dalam satu kali bermajelis dia bisa berubah. La haula wa quwwata illa billah. Pengaruh dari kemampuan orang bersilat lidah. Kata Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara bayan itu ada memiliki kemampuan sama seperti kemampuan sihir. Merubah dengan seketika. Berubah. Merubah dengan seketika. Yang dulunya orang benci langsung cinta, atau cinta langsung benci. Barakallahu alaikum. Dulunya barakallahu fikum cinta terhadap para sahabat, begitu duduk sesaat dengan ahlu rafid, tidak berdiri dia dari majelis kecuali sudah apa? Sudah memiliki rasa benci terhadap Muawiyah, terhadap sahabat-sahabat yang lainnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan yang lainnya dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlu ahwa. Maka Allah SWT mengingatkan untuk jangan duduk bersama dengan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, jangan dengar ceramah mereka, jangan baca kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, jangan. Barakallahu fikum. Jangan buka channel-channel mereka. Jangan, karena memiliki pengaruh yang sungguh sangat luar biasa. Wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fii ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudzuu fii haditsin ghairi. Sampai pembicaraannya pembicaraan lain. Dari urusan-urusan dunia kah atau apakah? Tapi ketika mereka berbicara tentang masalah-masalah yang seperti ini, tinggalkan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika segeranya engkau dilupakan oleh syaitan, yakni engkau dijadikan lupa oleh syaitan tentang masalah ini, engkau duduk tetap bersama dengan mereka. Engkau lupa tentang pelarangan ini, dilupakan, dijadikan lupa oleh syaitan. Fala taqudu ma'ad dzikra ma'al qaumiz zalim. Maka jangan lagi engkau pernah duduk bersama dengan mereka. Jadi orang-orang yang zalim, kaum yang zalim, kaum yang aniaya. La haula wa quwwata illa billah. Pengaruh buruk sangat ketika orang duduk bersama dengan ahlul ahwa. Wa hadza mujarrab. Mujarrab luar biasa. Mujarrab dalam artinya sudah teruji. Teori ini, masalah ini. Betapa dulunya orang itu orang soleh, baik. Barakallahu fikum, berubah total karena duduk dengan ahlul ahwa. Berubah total, luar biasa. Baik. Subhanallah. Dulunya akidahnya baik-baik saja, akhirnya berubah, berubah luar biasa. Dia duduk bersama dengan orang-orang sufi. Akhirnya akidahnya berantakan, kacau, tercampur aduk. Wallahul musta'an. Maka jangan pernah duduk bersama dengan mereka. Jangan pernah duduk bersama dengan mereka-mereka ini. Fala taqudu ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kemudian Allah SWT mengatakan wa ma'alladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Baik. Adapun orang-orang kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik, beriman dan beramal saleh, meninggalkan larangan-larangan, baik, di sisi lain adanya orang yang berbuat seperti ini, yakhuduna fi ayatillah, baik, bil inkari wat takdzib wal istihza dan seterusnya. Itu bukan tanggung jawabnya orang-orang yang beriman. Kalau bisa diingatkan, dinasihati, alhamdulillah. Dinasihati, diingatkan untuk tidak mereka melakukan perbuatan itu. Dosa mereka ya tetap mereka tanggung. Dan setiap orang akan menanggung hasil perbuatannya masing-masing. Menanggung apa yang pernah dia lakukan, dan tidak akan ada seorang pun mau memikul beban dosa orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan ada seorang yang mau memikul dosa orang lain. Barakallahu fikum. Wa in tad'u muskalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang keberatan, punya keberatan ini, terbebani dengan beban berat akibat dosa yang pernah dia lakukan. Dia mengajak kerabat-kerabatnya yang dulunya mencintainya di dunia agar supaya membantu dia memikul beban itu. Tidak akan ada seorang pun yang mau, walaupun kerabat dekatnya, walaupun di dunia dulunya kerabat-kerabat ini rela mati untuk membelanya. Subhanallah. Tapi di akhirat nafsi-nafsi, semua orang akan mengurusi diri masing-masing. La haula wa illa billah. Silakan mengingatkan, silakan menasihati, mendakwai orang-orang. Tapi kalau Anda merasa khawatir Anda justru didakwai, maka tinggalkan. Jika sekiranya yang didakwai ini atau hendak didakwai ini mujadil, barakallahu fikum, jago debat dan penuh dengan syubhat, maka Anda lebih bagus, lebih baik cari selamat. Barakallahu fikum. Tinggalkan mereka sebagaimana kata Allah SWT, fa'rid anhum, tinggalkan mereka. Baik. Adapun Allah SWT mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah orang-orang yang ketika diajak mujadalah, orangnya memang pengen kebenaran, pengen kebaikan, cuman terkaburkan oleh dia kebenaran itu dengan syubhat-syubhat. Dia minta, dia mencari jawaban, dia mencari solusi, dia mencari keterangan, dia mencari kebenaran. Begitu syubhat-syubhat ini dibersihkan dari pikiran dia, hati dia, nampak oleh dia kebenaran, dia akan segera memeluknya, dia akan segera menerimanya. Maka orang yang seperti ini boleh diajak. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang datang itu adalah orang yang maunya menang-menangan, barakallahu fikum, maka bukan orang yang seperti ini yang Anda diperintahkan untuk duduk dengannya untuk munakasyah. Barakallahu fikum. Habis waktu. La haula wa illa billah. Walaupun Anda beberkan sekian banyak dalil min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah mau menerimanya. Dia akan mengatakan, ah itu menurut pendapat ente. Kelas. Semua mentah akhirnya. Baik. Ulama kan bukan cuma satu. Itu ulamanya ente yang mengatakan itu. Ya sudah, kalau kayak gitu enggak ada ujung-ujungnya. Barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Intinya adalah bagaimana kita, barakallahu fiikum, menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari berbagai macam perkara-perkara yang bakal merusak. Barakallahu fiikum. Yang merusak akidah kita, yang merusak ibadah kita, yang merusak akhlak kita. Syubhat, satu saja syubhat boleh jadi orang berubah. Yang dulunya rajin sholat, awam rajin sholat, tapi ketika duduk dengan seorang yang memiliki pemikiran jahat sesungguhnya, dia dengan santainya duduk-duduk biasa, mungkin sambil ngopi bahkan, dia mengatakan, "Lah sebenarnya sholat itu nanti umur 40 tahun baru wajib melakukannya." Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah untuk melakukan sholat ya umur segitu. Nah, sederhana ucapannya. Ucapan ini masuk ke dalam hatinya. Oh, ini yang sadap ini dia. Sunya setengah mati, tapi sholat. Ilmu yang begini yang jarang-jarang tong dengar. Dalam kondisi kosong dia, barakallahu fikum. Kondisi kosong. Dia akhirnya dia tidak lagi melakukan sholat. Hanya karena ucapan ini yang didengar. Karena kosong dia. Tidak ada tameng, tidak ada bekal pada dirinya. Ya beda tentunya dengan orang yang diberi ilmu. Syubhat yang seperti ini tidak ada apa-apanya, barakallahu fikum. Dengan dalilmu auladakum bisolati. Tapi jangankan dia sudah besar, dari sejak kecil diperintahkan untuk sholat. Perintahkan anak kalian melakukan sholat sejak umur apa? 7 tahun. Tidak perlu nunggu 40 tahun. Tapi kita berbicara masalah syubhat dalam kondisi hati ini kosong dari ilmu. Jadi sholat pun yang dia lakukan hanya sekedar ya karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tanpa didasari oleh ilmu. Begitu mendapat syubhat yang seperti ini, yang sejalan dengan hawa nafsunya, syahwatnya, setelah dia tinggalkan sholat. Bilkulliyah. Dengan keyakinan tadi bahwa kewajiban sholat itu nanti setelah 40 tahun. Wallahul musta'an. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah. Tapi yang kita sampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekokohan iman, ketauhidan, mengimani Al-Qur'an sebagai petunjuk, al-iman, bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pemberitaan akan ada waktunya, terbukti berita itu. Kemudian barakallahu fikum tentang masalah orang-orang yang masuk ke dalam pembicaraan agama ini secara umum untuk menjelek-jelekannya, memperolok-oloknya, mentertawakannya, menghinakannya. Jangan pernah duduk dengan mereka. Kalau engkau lupa, maka silahkan. Ketika Anda ingat, jangan pernah lagi duduk bersama dengan mereka. Berikutnya tidak perlu, tidak mengapa kita menasihati, mengingatkan mereka yang melakukan perbuatan ini, memperolok-olok agama Allah Subhanahu Wa Taala. Diingatkan. Dan semua orang akan bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.